Kamu kita semua bisa sajikan hidangan istimewa. Masak apa saja luar biasa. Semua bisa jadi koki ternama. Mau tahu rahasia masakan sedap? Cukup pakai kecap sedap. Kecap sedap terbuat dari kedelai pilihan, membuat sedap semua masakan. Kecapku kental, cepat meresap. Kecapku sedap, kecap sedap. Kecapku nikmat dan juga gurih. Kecapku sedap, kecap sedap. Yo ayo pakai kecap sedap. Masakan apa saja istimewa. Rahasia dapur masakan kita memang kebanggaan.